إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah masih memberikan kepada kita limpahan nikmat dan karunia, anugerah keimanan dan karunia keislaman, dan tentu saja anugerah untuk mendapatkan bulan yang penuh berkah, bulan ketaatan dan ampunan, bulan Ramadhan yang penuh dengan keberkahan. Dan tiada terasa bahwa kita ternyata telah berada pada penghujung bulan Ramadhan. 3 atau 4 hari lagi, tamu yang agung yang diberikan Allah kesempatan bagi kita untuk mendapatkannya, untuk menyambut dan menemuinya, akan pergi meninggalkan kita. Maka hendaklah kita senantiasa menghitung-hitung diri kita, menghitung-hitung amal-amal perbuatan kita, sudah sejauh mana kita melakukan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah sejauh mana kita memanfaatkan datangnya tamu yang mulia ini untuk kita mendapatkan pahala di sisi Allah yang berlimpah, dan untuk kita kemudian memohon kepada Allah ampunannya yang begitu luas. Dan tentu saja tidaklah didapatkan itu kecuali bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Semoga kita dari golongan orang-orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Perlu kita ketahui pula bahwa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidaklah Allah mewajibkan suatu kewajiban, tidaklah Allah memerintahkan suatu amalan, melainkan kemudian Allah setelah menetapkan batas akan kewajiban itu memberikan kepada kita peluang untuk kembali beramal dengan amal kebajikan. Maksudnya adalah bahwa seorang mukmin senantiasa dalam ketaatan kepada Allah. Kewajibannya adalah beribadah kepada Allah. Allah telah berfirman, "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan Allah telah memerintahkan nabinya Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Maka ketika kita diperintahkan melaksanakan ibadah puasa Ramadan, ketika kita didorong, diberikan harapan yang besar, dijanjikan pahala yang besar untuk melaksanakan qiyamu Ramadan, salat tarawih yang itu sebentar lagi akan selesai, ternyata kemudian Allah mengaitkan dia dengan perkara-perkara ibadah yang berikutnya. Ini dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, agar kemudian kita tidak berhenti dari beribadah kepada Allah, tidak berhenti dari mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkaitan dengan akan berakhirnya bulan Ramadan, tentu saja di sana ada amalan-amalan yang lain yang disyariatkan, di antaranya perkara yang berkaitan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Namun pada kesempatan khutbah kali ini saya akan mencoba menjelaskan dengan ringkas apa yang berkaitan dengan ibadah yang berada di penghujung bulan Ramadan, apa yang disebut dengan sadaqatul fitr, zakatul fitr, atau fitrah. Tentu saja ini juga perkara yang sangat penting untuk kita ketahui. Sebagai pelengkap dari ibadah yang kita kerjakan dari puasa Ramadan, dari qiyamu Ramadan, dia adalah pelengkap. Bahkan dia merupakan kewajiban yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala melalui san nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah bersabda, "Faradallahu zakatal fitr." Allah telah mewajibkan zakat fitr itu, ya. Sa'an min tamar wa sa'an min sya'ir. Satu sa' dari kurma dan satu sa' dari gandum. Alal hurri wal abdi, bagi orang yang merdeka maupun budak sahaya, hamba sahaya. Walal kabir was saghir, bagi orang tua maupun anak-anak. Wal dzakari wal unsa, perempuan maupun laki-laki. Kemudian berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa amara an yu'addiha, dan Allah dan Nabi memerintahkan untuk membayarkan zakat fitr itu qabla khurujin nasi ila shalah, sebelum orang-orang berangkat menuju lapangan ataupun ke masjid melaksanakan ibadah salat Id. Dalam hadis Abdullah bin Abbas riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, berkata Abdullah bin Abbas, farada Rasulullah zakat al-fitr, Rasulullah telah mewajibkan zakat fitr itu, tuhratan lis-sha'im min al-lagwi war-rafath, sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari lagbun, dari perbuatan sia-sia, permainan dan senda gurau, war-rafath, dan perbuatan dan ucapan yang tidak senonoh, yang tidak pantas. Wa tu'matan lil masakin, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman addaha qabla shalah fa hiya zakatun maqbulah." Barang siapa mengeluarkan zakat fitr itu sebelum salat Id, maka dialah zakat yang diterima. "Wa man addaha ba'da shalah," siapa yang membayarkannya setelah salat Id, setelah pulang dari salat Id, baru ia bayarkan perkara tersebut, fahiya sadaqatun minas sadaqat, maka dia hanyalah sedekah seperti sedekah yang biasa. Hukumnya hanya sedekah sunnah saja, tidak menggugurkan kewajiban yang ada padanya. Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang kewajiban membayar zakat bagi setiap kaum muslimin, ya. Dan karena berdasarkan hadis inilah berkata para ulama, disyaratkan untuk membayarkan zakat ini, pertama syaratnya adalah dia seorang muslim. Seorang muslim wajib untuk membayarkan zakat fitr itu, ya. Yang kedua, bahwa dia qadirun, mampu untuk membayar zakat. Dan yang ketiga, ghaniyun, ia memiliki kecukupan. Nah, tentang kecukupan ini sesungguhnya ada khilaf di antara para ulama. Imam Abu Hanifah tatkala pendapat beliau adalah bahwa zakat fitr itu sama dengan zakat harta, maka disyaratkan pula nisab, adanya ukuran tertentu dari harta, baru wajib zakat fitr. Namun ini pendapat Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Pendapat jumhur ulama, pendapat Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, ketiganya berurutan adalah guru dan murid, ya. Mereka berpendapat bahwa sesungguhnya diwajibkan bagi setiap muslim yang ada kelebihan dari harta atau bahan makanan di rumahnya lebih dari kebutuhannya untuk malam dan hari raya. Malam hari raya dan hari rayanya. Jika ada kelebihan bahan makanan di rumahnya, jika ada kebutuhan kelebihan hartanya untuk malam itu dan hari lebarannya, maka wajib baginya zakat fitr ini. Dan ini pendapat yang paling kuat dari pendapat para ulama berdasarkan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dari Sahal bin Al-Hanzali Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi bersabda, "Man sa'ala wa indahu ma yughnihi," barang siapa yang meminta-minta padahal dia memiliki kecukupan, "fa innama yastakthiru min jumri jahannam," sesungguhnya ia hanya memperbanyak dari batu-batu neraka. Naudzubillahi min dzalik. Siapa yang meminta padahal ada yang mencukupi baginya. Maka berkata para sahabat, "Ya Rasulullah, ma yughnihi," wahai Nabi, apakah yang mencukupi orang itu yang dengannya dia tidak boleh meminta-minta? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Indahu ma yughadhihi wa yu'ashshihi," yaitu jika ada padanya apa yang bisa untuk makan siang baginya dan makan malam. Artinya sehari semalam jika cukup makanan baginya. Dan tegas disebutkan dalam riwayat Abu Daud, Nabi SAW menyebutkan bahwa idza kana indahu shiba'u yaumin wa lailatin aw lailatin wa yaumin, jika pada orang itu di rumahnya ada yang mengenyangkan ia untuk malam dan siangnya atau untuk siang dan malamnya. Jadi kalau seseorang memiliki kelebihan bahan makanan di rumahnya untuk kelebihan dari apa yang dia makan pada hari raya dan malam hari raya, telah wajib baginya untuk membayar zakat fitr. Ini menurut pendapat jumhur ulama, pendapat kebanyakan ulama, ya. Bahkan kita dapatkan di sana pendapat sebagian ulama Malikiyah, di mana mereka mengatakan bahkan sekalipun ternyata kadar yang lebih itu dari kebutuhan makan kita malam dan hari raya adalah bahwa tidak cukup satu sok, tidak cukup ukuran untuk zakat fitr, tetap dikeluarkan. Bahkan mereka berpendapat jika seorang tidak punya kelebihan apa-apa tapi dia bisa berutang dan mampu untuk membayar utang itu di hari yang lain, misalnya ya THR-nya belum turun, gaji 13, 14 dan seterusnya juga belum turun, ya, nanti dijanjikan bulan berikutnya, maka berarti ada yang bisa menutupi untuk jika dia berutang, maka dia wajib untuk berutang dalam rangka membayar zakat fitr itu. Kenapa? Karena kaitan zakat fitr adalah untuk membersihkan puasa kita di samping dia makanan bagi fakir, fakir miskin. Demikian pendapat yang paling kuat dari pendapat para ulama. Kemudian selanjutnya, kalau begitu, kepada siapa saja wajib dibayarkan zakat itu? Maka dalam hadis Abdullah bin Umar, Rasulullah bersabda, atau berkata Abdullah bin Umar, ya, Rasulullah bersabda, amara Rasulullah SAW bisadaqatil fitr anil saghiri wal kabir, wal hurri wal abdi mimman tamunun. Riwayat Daruqutni dan Baihaqi. Berkata Abdullah bin Umar, Rasulullah memerintahkan untuk dibayarkan zakat fitr itu bagi orang tua maupun anak-anak, dan bagi budak ataupun orang merdeka, mimman tamunun, dan siapapun yang kalian tanggung. Siapapun yang kalian tanggung. Jadi dalam hal ini, suami, bapak, sebagai kepala rumah tangga, wajib untuk membayarkan zakat fitr bagi siapa yang dalam tanggungannya. Baik itu kerabat keluarganya, baik itu istrinya, ataupun budak hamba sahaya. Meskipun perkara ini tidak ada di antara kita tentu saja. Ya. Maka kalau begitu, ya, dan dalam hadis Abu Hurairah riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, laisa fil abdi sadaqatun illa sadaqatul fitri. Tidak ada bagi budak kewajiban zakat kecuali zakat fitr. Artinya dibayarkan oleh majikannya yang menanggungnya. Maka ini perkara penting. Para ulama menyebutkan berkaitan dengan kewajiban membayar zakat bagi diri kita dan bagi siapapun yang dalam tanggungan kita. Maka para ulama mengingatkan di sini, tidaklah ada kewajiban bagi seseorang, kepala rumah tangga misalnya, untuk membayar zakat dari usul dan furu'. Usul maksudnya adalah bapaknya, kakeknya, bapaknya, kakek, dan seterusnya. Itu usul ke atas. Ataupun furu', anaknya, cucunya, cicitnya, dan seterusnya. Jika mereka orang yang berkecukupan, tidak ditanggung oleh dia. Masing-masing membayarkan zakat sendiri-sendiri. Apalagi jika dia telah berumah tangga. Tapi kalaupun dia belum sudah berumah tangga, tapi belum mampu, miskin, ditanggung oleh orang tuanya, masih dapat subsidi, maka di sini orang tuanya yang mengeluarkan. Intinya pada tanggungan. Ya, pada tanggungan. Dan dengan itu pula, para ulama mengingatkan bahwa istri, meskipun telah dicerai, juga wajib dikeluarkan zakatnya oleh suami jika cerainya itu talak roj'i, talak satu atau talak dua. Kenapa? Karena istri yang ditalak satu ataupun dua masih dalam tanggungan suami. Ya. Adapun talak tiga, talak bain, maka yang seperti ini sang wanita yang ditalak tiga tadi, talak pisah, wajib membayar sendiri zakat fitrahnya. Mantan suaminya tidak wajib membayarkan baginya zakat kecuali jika sang wanita itu dicerai talak tiga dalam keadaan dia hamil. Dalam surah At-Talaq Allah berfirman, wa ulatu hamlin, ya, ajalahunna hatta وأولات الحمل ya فانفقهن فانفق عليهن حتى يضعن أمر حملهن dan ibu-ibu yang sedang وأولات الأحمال ya afwan Allah berfirman tentang mereka وإن كن أولات حمل jika wanita itu dalam keadaan hamil فانفقوا عليهن maka wajib bagi para laki-laki untuk memberikan nafkah bagi mereka hatta yadh'na hamlahunna artinya karena dia membawa janin bayi dari mantan suaminya maka suami tetap wajib menafkahi istri tersebut kaitan mantan istrinya kaitannya dengan sang anak yang dikandungnya karena wajib dinafkahi maka juga wajib dikeluarkan zakat fitrahnya selama dalam tanggungan kemudian tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama istri yang durhaka mohon diperhatikan istri yang durhaka yang disebut nasyizah tidak taat kepada suaminya tidak ada nafkah baginya suami tidak wajib memberikan nafkah kepadanya dan kalau begitu dia pun harus bayar zakat fitr sendiri sebagaimana juga ijma ulama bersepakat para ulama jika seorang laki-laki menikah dengan wanita non muslim maka sang laki-laki tidak ada kewajiban membayar zakat untuk istrinya karena istrinya bukan seorang muslimah. Meskipun istri tadi wajib dinafkahi oleh sang suami karena istrinya. Jelas ya? Maka ini keterangan yang datang yang disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan siapa saja yang wajib untuk kita bayarkan zakatnya. Nah, pertanyaannya adalah bahwa jika ternyata banyak deretan yang wajib untuk kita bayarkan zakatnya, sementara kelebihan harta kita, kelebihan bahan makanan di rumah kita ternyata terbatas. Hanya bisa untuk membayarkan diri kita atau satu dua orang yang lainnya. Maka para ulama mengatakan dibayarkan alat tertib menurut urutan-urutan. Ada khilaf di antara para ulama tentang urutannya. Tetapi yang paling dekat dari pendapat para ulama adalah yang dipilih oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Ya, dalam kitabnya Al-Mughni. Yaitu bahwa seseorang mendahulukan pertama kali dalam deretan dan ini urutan dirinya sang suami sang pemimpin rumah tangga setelah itu istrinya setelah itu budaknya setelah itu kemudian kepada ibunya jika dua orang tuanya miskin ya atau dua orang tuanya dia tanggung maka yang didahulukan membayar zakat fitrnya adalah ibunya lebih dahulu baru setelah bapaknya setelah itu kakeknya setelah itu kemudian kerabat-kerabat dari ahli waris. Kenapa didahulukan dirinya? Karena dia bersabda ibda binasik, mulai dengan dirimu dulu. Ya, kemudian berikutnya adalah istrinya. Karena perintah Nabi, wa mimman ta'ul dan siapa yang engkau tanggung? Kemudian setelah itu budak karena juga tanggungan dan ibu didahulukan karena Nabi ditanya tentang siapa yang paling berhak saya untuk berbakti kepadanya. Dia menyebutkan tiga kali ibumu, baru kemudian bapakmu. Karena itu, jika sempit kelebihan makanan kita, didahulukan urutan yang disebutkan oleh para ulama tersebut. Ya. Selanjutnya, bahwa adapun waktu wajibnya membayar zakat fitr, maka ini juga ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Tetapi jumhur ulama, ya, pendapat dari ulama Hanabilah, Maliki dan satu riwayat, dan yang masyhur dalam pendapat madhab Syafi'i bahwa diwajibkan membayar zakat fitr dengan terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadan atau masuknya bulan Syawal. Barang siapa mendapatkan waktu itu maka wajib baginya untuk membayar zakat. Kalau begitu, jika ada orang yang masuk Islam setelah terbenamnya matahari atau dengan kata lain pada malam lebaran, tidak ada kewajiban zakat baginya. Karena ketika waktu kewajiban, dia belum muslim. Jika ada anak yang lahir sesudah terbenamnya matahari atau lahir pada malam lebaran, juga tidak ada kewajiban zakat. Bapaknya tidak perlu membayarkan zakat bagi tidak wajib membayarkan zakat bagi anak yang baru lahir tadi. Kenapa? Karena ketika terbenamnya matahari, anak masih dalam kandungan, masih janin, belum disebut sebagai sogir dalam hadis Abdullah bin Umar. Namun kalau orang tuanya mau membayarkan, itu boleh, bahkan sebagian ulama memandangnya sunnah, bukan kewajiban, sunnah saja. Ya, maka itu perkara-perkara penting yang berkaitan dengan masalah waktu kewajiban. Dan para ulama menyebutkan rincian-rincian yang perlu untuk kita ketahui agar kita tidak salah paham. Ya, misalnya seperti yang tadi kita sebutkan, istri, ya, seorang yang menikah dengan seorang wanita, ya, yang kemudian ia belum menggauli istrinya, baru akad nikah saja, yang ini belum wajib dinafkahi, maka belum ada kewajiban bagi suami untuk membayarkan zakatnya. Ya, tapi sekarang misalnya dia menggauli istrinya itu pada waktu sebelum terbenamnya matahari atau hari terakhir bulan Ramadan, wajib dibayarkan zakatnya. Kalau dia gaulinya setelah terbenamnya matahari atau malam lebaran, berarti ketika datang waktu kewajiban, belum kewajiban nafkah, tidak dikeluarkan zakat baginya. Demikianlah rincian-rincian yang penting berkaitan dengan zakat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, dan kita akan lanjutkan pada khutbah yang kedua insyaallah taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث للناس رحمة للعالمين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون أذن لي على الله سبحانه وتعالى دي أنترى perkara yang juga penting untuk kita ketahui tentang menunaikan zakat fitr adalah bahwa kita boleh membayarkan zakat fitr itu 2 atau 3 hari sebelum hari lebaran. Telah datang keterangan-keterangan yang sahih dari sahabat Abdullah bin Umar bahwa adalah beliau mengeluarkan zakatnya kepada amil yang bertugas untuk mengumpulkan zakat itu, ya, 2 hari atau 1 hari. Dalam sebagian riwayat itu riwayat Ibnu Khuzaimah, 2 hari atau 3 hari sebelum lebaran, ya. Maka kalau hitungannya 3 hari sebelum lebaran, berarti mulai besok malam, mulai malam sebentar sampai besok insyaallah, demikian seterusnya, sudah boleh kita mengumpulkan zakat ini kepada yang mengumpulkannya untuk dibagikan kepada yang berhak, ya. Sebenarnya dalam perkara ini ada khilaf di antara para ulama. Madzhab Syafi'i mengatakan bahwa boleh sejak awal Ramadan. Madzhab Abu Hanifah bahkan mengatakan sepanjang tahun boleh. Tetapi tentunya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi dan apa yang dituntunkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Abdullah bin Umar tidaklah mengumpulkannya kecuali menjelang lebaran 2 atau 3 hari sebelumnya. Maka boleh untuk kita mengumpulkannya. Ya, adapun waktu yang paling utama untuk menyerahkannya adalah sepakat para ulama ketika seorang berangkat menuju ke tanah lapangan, ya, dia bayarkan itu sebelum menunaikan sholat, ya. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim bahwa waktunya itu waktu yang untuk memberikannya, ya. Tetapi jumhur berpendapat, kebanyakan ulama, imam yang 3, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan bahwa hari lebaran seluruhnya termasuk malamnya adalah hari yang dibolehkan untuk membayarkan zakat fitr tersebut, ya. Tetapi dalam perkara ini perlu kita berhati-hati karena telah kita sebutkan tadi dalam hadis Abdullah bin Umar, Rasulullah bersabda amarahum an yu'addiyaha qabla al-khuruj ila shalah. Nabi memerintahkan kaum muslimin untuk membayar zakat fitr itu sebelum keluar menuju sholat. Dalam hadis Abdullah bin Abbas yang tadi kita sebutkan, Nabi bersabda, man addaha, barang siapa membayar zakat itu qabla shalah, sebelum sholat, maka dia zakat yang diterima. Adapun sesudah sholat, maka dia sedekah sunnah saja. Jadi sekali lagi, meskipun jumhur ulama berpendapat, setelah sholat pun masih bisa, selama masih hari raya, boleh kita berikan kepada fakir miskin, atau siapapun yang berhak baginya, Tapi untuk hati-hati, jangan sampai kita kemudian ya melanggar apa yang datang dari keterangan hadis Abdullah bin Abbas tadi. Maka tunaikanlah sebelumnya. Dan tidak mengapa membayarkannya pada malam lebaran. Karena waktu yang sempit bagi kita untuk membayarkannya. Maka ada pun ukurannya. Ukurannya, ya, ada perbedaan pendapat antara para ulama. Ya, kebanyakan ulama berpendapat dia adalah sa', satu sa' untuk semua jenis. Madzhab Imam Ahmad mengatakan jenisnya hanya lima jenis yang disebutkan dalam hadis Nabi, hadis Abu Sa'id Al-Khudri, yaitu gandum, ya, kemudian juga kurma, kemudian disebutkan pula akid, keju, disebutkan pula zabib, yaitu anggur yang dikeringkan atau kismis, dan disebutkan pula hintah, yaitu gandum yang bagus mutunya. Ada lima golongan ini. Mereka mengatakan tidak boleh kecuali dari lima perkara ini. Tapi ini perkara yang tentu saja pendapat yang lemah, pendapat yang kuat, pendapat Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa setiap makanan yang kita konsumsi. Dan kebetulan di zaman Rasulullah makanan yang ada seperti itu. Karena itu kita mengeluarkan satu sa'. Nah, permasalahannya berapa ukuran satu sa' itu? Terjadi perbedaan yang besar di antara para ulama. Kalau kita konversikan dalam ukuran kilogram, kita dapatkan keterangan ulama yang paling kecil adalah 2 kilo 35 gram. 2 kilo 35 gram. Itu ukuran sok yang paling rendah yang disebutkan oleh para ulama. Adapun ukuran sok yang paling tinggi adalah 2 kilo 750 gram atau 2,750 gram. Ya, itu yang paling maksimal, yang paling maksimal, ya. Yang kalau disebutkan oleh sebagian ulama, ya, dengan ketentuan ya kilo-kiloan, ya, yang paling tinggi sebenarnya ada lagi yaitu 3 kilo, tapi taksiran saja. Nah, untuk perkara seperti ini kalau dikonversikan dalam bentuk liter, ya, yang paling rendah itu antara ya 1,8 ya liter ya sampai afwan bukan 2,8 liter sampai 3,75 liter. Itu yang paling tinggi dari konversinya. Maka dalam perkara ini perlu kita perhatikan ketika terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, sementara dia merupakan kewajiban yang diwajibkan dan berkaitan dengan kemaslahatan fakir miskin, para ulama mengingatkan kita hendaknya mengambil jumlah ukuran yang terbesar yang disebutkan oleh para ulama. Kenapa? Itu lebih hati-hati. Ya, para ulama sepakat. Barang siapa menunaikan zakat fitr kurang dari ukuran yang diwajibkan, tidak terpenuhi kewajiban zakat fitr. Itu bahayanya. Ya. Tetapi kalau kelebihan, ada khilaf di antara para ulama. Sebagian melarang, tidak boleh lebih. Harus pas. Seperti halnya sholat. Sekian rakaat selesai, ya, duhur 4 rakaat nggak boleh tambah, kata mereka seperti itu. Namun pendapat yang paling kuat adalah bahwa boleh dilebihkan dengan niat sedekah dari apa yang lebih dari ketentuan. Karena itu yang paling penting untuk kita perhatikan adalah ukuran tertinggi. Berapa ukuran tertinggi? Ya, yaitu 4 kilo atau 3,75 liter. Itu ukuran yang paling 4 liter, mohon maaf. 4 liter atau 3,75 kilogram. Ya, itu yang paling tinggi disebutkan oleh para ulama dan saya kira pemerintah kita telah menetapkan ya, yaitu 4 liter kalau tidak salah dan 3 kilo kalau tidak salah per individu atau per jiwa. Kalau tidak salah seperti itu. Makanya tentu saja sudah lebih dari apa yang disebutkan oleh para ulama berdasarkan keterangan hadis satu sok tadi. Tapi tidak mengapa. Kita niatkan dengannya sedekah sebagai makanan bagi fakir miskin. Maka ini diantara perkara-perkara yang penting. Adapun tentang bagaimana apakah harus diberikan dalam bentuk bahan makanan atau boleh dalam jumlah uang, maka ini perkara yang juga diperselisihkan oleh para ulama. Imam An-Nawawi Abu Zakaria Yahya bin Syarh An-Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab belum mengatakan bahwa amatul fuqaha lam yujiz, kebanyakan dari para ahli fikih tidak membolehkan dengan menggunakan uang untuk membayar zakat fitr itu. Ya. Bahkan sebagian ulama menetapkan tidak sah membayar zakat fitr dengan kadar uang. Jumhur berpendapat seperti itu. Dan yang membolehkan adalah Imam Abu Hanifah. Meskipun beliau juga memiliki dasar tentang hal itu. Yaitu apa? Ketika disebutkan dalam hadis Nabi tentang ukuran-ukuran zakat fitr, yaitu sa', kurma, kismis, dan sebagainya tadi, ternyata disebutkan keterangan hadis sahih dari Nabi. Nabi menyebutkan bahwa untuk bur atau hintah yang dia jenis gandum yang mahal, hanya setengah sok. Hanya setengah sok. Sehingga dengan itu Imam Abu Hanifah mengatakan, kalau begitu yang diperhatikan juga adalah kadar harganya, nilai jualnya. Karena itu, kata beliau, ketika dibutuhkan oleh orang miskin sekarang ini uang, boleh menunaikannya dengan cara membayar uang saja. Dalam perkara kita ingatkan bahwa tatkala sebagian ulama, jumhur ulama berpendapat tidak sah kecuali dengan bentuk bahan makanan, maka keselamatan adalah perkara yang penting dalam ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Namun adapun bagi amil yang bekerja mengumpulkan zakat, ada yang menyetorkan uang, maka ada dua alternatif baginya. Yang pertama, menawarkan kepada yang membawakan tadi, boleh tidak Pak kami tukar dengan beras? Atas nama Bapak dan keluarga Bapak, kami belanjakan dia beras. Ya? Dengan itu Bapak sifatnya menitipkan kepada kami, dan kami membelanjakan beras, kemudian kami sebarkan kepada fakir miskin. Atau, kalaupun waktunya mepet, tidak mungkin lagi untuk menukarnya dengan beras, maka tidak mengapa insya Allah ta'ala, karena apa yang ada dari pendapat khilaf di antara para ulama tadi. Tetapi bagi kita yang membayar dari awal, apalagi 3 atau 2 hari sebelum lebaran, jangan sampai kita berbuat sesuatu yang membahayakan kewajiban yang diperintahkan Allah tadi dari menunaikan zakat fitr. Bayarkanlah dalam jumlah makanan. Memang fakir miskin sekarang ini lebih membutuhkan uang, tapi ketahuilah kebutuhan mereka kepada makanan pastilah lebih besar, besar lagi. Dan kita khawatir jika uang tersebut digunakan untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat atau bahkan memberikan mudarat bagi mereka. Dan juga kalau kita mengatakan, lalu dari mana mereka mendapatkan uang? Tunaikanlah kewajiban zakat harta kita. Dan tidak mengapa bagi seorang yang mengeluarkan zakat fitr dalam bentuk bahan makanan, menitipkan pula sejumlah uang tunai sebagai bentuk sedekah, pembersih dari harta-harta kita. Meskipun kita bukan konglomerat, meskipun kita belum memenuhi nisab dari harta kita. Agar kemudian dengan itu mudah-mudahan orang-orang miskin bisa bergembira di hari lebaran nanti. Dan dengan itu sempurnalah hikmah dari puasa Ramadan. Dan kemudian bulan Ramadan, tamu kita yang agung ini pergi meninggalkan kita dengan meninggalkan keridhaan Allah bagi kita semua. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Amin rabbal alamin. Hari ini Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hari Jumat, dan kata Nabi ada satu waktu pada hari Jumat barang siapa yang berdoa Allah pasti akan mengabulkannya. Allah telah berfirman, innallaha wa malaikata yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم صل وسلم وبارك وأنم على عبدك ونبيك محمد وأن سائر أصحاب أجمعين وآل بيت الطاهرين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وتقبل ركوعنا وسجودنا وتقبل ركوعنا وسجودنا وتقبل ركوعنا وسجودنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم ولذكر الله أكبر وأقموا الصلاة.